Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-11 dari bulan Jumadal Ula 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 16 Januari 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Ya mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah memasuki hadis yang baru, masih di dalam bab yang sama, bab yang ke-10 yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah, babu man mata ala tauhid dakhala al-jannah. Sebuah bab yang menjelaskan barang siapa yang wafat dalam kondisi dia bertauhid, mengikrarkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dia akan masuk ke dalam al-jannah. Pada hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu arda, ketika beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, man qala la ilaha illallah atau man qala ashhadu an la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan ashhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala, wahdahu la syarikalah, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan tidak boleh diberikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian dia bersaksi pula bahwa Muhammad alaihi salatu wassalam adalah hamba Allah dan utusan darinya, utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian wa anna Isa abdullahi wa bnu amatihi, dan adalah Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, dia juga bersaksi bahwa Nabi Allah Isa adalah abdullah, hamba Allah, wa bnu amatihi, dan putra dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yakni putra dari Maryam. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan ruh Isa alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada malaikat Jibril untuk ditiupkan kepada Maryam, wa ruhun min, nyawanya pun dari Maryam, wa annal jannata haq, kemudian hamba tersebut juga bersaksi bahwa syurga itu benar adanya, wa annan nar haq, neraka benar adanya, adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati thamaniyati syaa, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke dalam syurganya dari 8 pintu yang telah dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang semuanya dibukakan untuknya, dan dari manapun ia ingin masuk dipersilahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita sampai kepada pembahasan wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada pembahasan yang lalu telah kita sebutkan ashadu, makna asyhadah di sini menunjukkan bahwa kita harus bersaksi, bukan hanya sekedar bersaksi, mengakui, mengikrarkan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya itu, kita harus mengilmui, karena kalimat la ilaha illallah ada 8 syarat yang disebutkan oleh para ulama, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa siddaquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zidata minha al kufranu minka bima siwal ilahi minal asyai qad uliha. Ini 8 persyaratan yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Maka tidak khusus pada keilmuan saja, harus kita yakin, harus kita tidak ragu, harus kita tunduk, harus kita menjalankan seluruh syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dan nabinya dan syarat-syarat lainnya yang termasuk di dalamnya al-bara'ah minasyirki wa ahlih, kita berlepas diri dari kesyirikan dan mereka-mereka yang melakukan kesyirikan tersebut. Begitu pula ketika kita mengikrarkan kalimat syahadah yang berikutnya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini bukan hanya sekedar mengikrarkan bahwa Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam adalah hamba Allah dan utusannya. Tidak cukup sampai di situ. Harus disertai dengan keadaan bahwa kita mengikrarkan hal tersebut dengan konsekuensi yang ada, yaitu benar-benar kita tunduk, benar-benar kita patuh atas apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam kepada umat-umatnya, tanpa ada satu hal sedikit pun yang kita maksiati, yang kita selisihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan di dalam sabda beliau yang sahih, kullu ummati dakhalal jannah, semua dari umatku, yakni yang mengikrarkan dua kalimat syahadat dari kaum muslimin, semuanya akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, illa man aba, kecuali yang enggan, yang tidak mau masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Faman ya aba ya Rasulullah, siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, yang taat kepadaku dia akan masuk ke dalam al-jannah, wa man 'asani faqad aba, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, artinya dialah yang telah enggan, tidak mau masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu konsekuensi dari pengikraran kalimat syahadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, harus kita mentaati seluruh apa yang ada di sisi beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian syarah atau penjelasan yang berkaitan dengan hadis ini dijelaskan oleh a'immatus salaf yang berkaitan dengan lafaz anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita harus berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah hamba Allah dan utusannya. Di dalam pembahasan ini yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita tidak ghulu, tidak berlebih-lebihan dalam mengangkat dan menghargai beliau alaihi salatu wasallam. Satu sisi kita harus menghargai beliau, mendengarkan semua nasihatnya, melaksanakan semua perintah-perintah Nabi alaihi salatu wasallam, tapi tidak dibenarkan yang namanya al-ghulu, terlalu berlebihan dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah riwayat yang sahihah, pernah di zaman beliau Nabi alaihi wasallam didatangi oleh seorang wanita, tentunya di balik hijab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ucapan wanita tersebut. Kata wanita tadi, "Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin." Di tengah-tengah kami walhamdulillah ada seorang nabi, ya'lamu ma fi ghadin, yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Seorang wanita di balik tabirnya, di balik hijabnya, mengucapkan hal tersebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fiina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah-tengah kami ada seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok hari. Diingkari dengan keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ternukil dalam riwayat yang sahihah tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah dalam Al-Musnad, bahwa wanita tersebut dibentak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena kalimat ini mengandung kesyirikan, kekufuran, yang artinya Nabi alaihi salatu wasallam mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Nabi alaihi salatu wasallam mengetahui ilmul ghaib, padahal Nabi alaihi salatu wasallam sama sekali tidak mengetahui apa yang akan terjadi esok hari secara khusus. Dan secara umum apa yang berkaitan dengan ilmu ghaib beliau tidak mengetahui sedikit pun. Seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang ternukil dalam surah Al-A'raf ayat ke-188, Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair." Menukilkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalaulah aku mengetahui ilmu ghaib, perkara-perkara yang ghaib, lastakthartu minal khair, aku akan memperbanyak untuk mengamalkan amalan-amalan yang baik. Wa ma mastaniyastu, dan tidak akan aku mendapati kemudaratan. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sekian banyak kisah perjalanan dakwah beliau, terlebih dalam jihad fi sabilillah, satu contoh saja pada peperangan Uhud, Ghazwatu Uhud, gigi geraham beliau terluka, bahkan hampir copot. Bahkan dalam riwayat lain dijelaskan bahwa tanggal copot gigi geraham beliau karena dipanah oleh kaum musyrikin. Artinya kalau beliau mengetahui ini akan ada panah yang menjurus yang mengarah ke bahagian gigiku, aku akan mundur. Seperti itu kalau Nabi alaihi wasallam mengetahui ilmu ghaib. Tapi ternyata Nabi alaihi wasallam diajari oleh Allah azza wajal untuk mengikrarkan bahwa dirinya tidak mengetahui ilmu ghaib. Dan ini salah satu bentuk akidah ahli sunnah wal jamaah yang sama sekali kita tidak meyakini Nabi alaihi wasallam mengilmui tentang ilmu ghaib. Abdullah, Nabi alaihi wasallam hanyalah hamba Allah subhanahu wa taala yang tidak mengilmui ilmu ghaib, perkara-perkara yang ghaib. Begitu pula beliau adalah rasul, utusan dari Allah subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat Al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah, Nabi alaihi wasallam telah menyatakan, la tatruni, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam menyanjungku, dalam memujiku. Kama atratin nasara, sebagaimana kaum nasara itu berlebih-lebihan di dalam memuji Isa bin Maryam. Innama ana abdun, aku hanyalah seorang hamba. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan kita menurunkan derajat beliau dari seorang nabi menjadi seorang hamba. Tidak, kita mengikrarkan beliau adalah seorang nabi dan rasul, dan beliau sendiri yang mengatakan innama ana abdun, aku hanyalah manusia biasa. Artinya tidak ada derajat ilahiyah yang sampai kepada beliau, harus disembah, harus disampaikan hajat-hajat kepada beliau alaihi salatu wassalam, meminta anak keturunan, meminta pesugihan atau meminta apapun kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ini adalah hal yang salah. Atau minta syafaat langsung kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah berikanlah syafaatmu kepadaku. Ini bentuk kesyirikan. Kalau kita ingin minta syafaat Nabi alaihi salatu wassalam, minta langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau meminta kepada Nabi alaihi salatu wassalam, berarti kita telah melakukan al-ghulu, terlalu berlebih-lebihan dalam menyanjung beliau alaihi salatu wassalam. Faqulu, perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam setelah mengucapkan innama ana abdun, sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Faqulu, maka ucapkanlah wahai umatku, abdullahi wa rasuluh, aku adalah hamba Allah dan rasulnya, utusannya. Tidak perlu disanjung terlalu tinggi sampai ke derajat ilahiyah, berhak untuk mendapatkan doa, berhak untuk diberikan padanya ilmu-ilmu atau kekhususan-kekhususan ilahiyah yang berkaitan dengan kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, dari hal ini kita mengetahui batilnya apa yang ada di sisi kaum as-sufiyah yang menamakan diri mereka dengan asy'ari al-maturidi. Mereka berakidah dengan akidah asy'ariyah dan maturidiyah. Ini mereka ikrarkan secara langsung, bukan tuduhan kita kepada mereka. Mereka yang menamakan diri mereka berjalan di atas akidah asy'ariyah maturidiyah. Jadi mereka tidak menisbahkan diri mereka kepada da'watus salafiyah, tapi kepada asy'ariyah wa maturidiyah. Di antara syubhat yang ada di tengah-tengah mereka, karena kita adalah orang yang harus mencintai Nabi SAW, tentunya kecintaan mereka, kecintaan yang kita telah sebutkan tadi, kecintaan yang ghulu, kecintaan yang berlebih-lebihan. Karena kecintaan mereka itu membuahkan kepada amalan-amalan bid'iyah, amalan-amalan yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mereka berdalih, bukan berdalil, berdalih. Amalan-amalan bid'iyah tersebut mereka kerjakan karena mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama. Yang kedua, amalan-amalan bid'iyah tersebut, anggaplah Maulidun Nabawi, merayakan hari lahirnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alasan mereka yang pertama tadi karena cinta kepada Nabi. Yang kedua, dalam rangka bersyukur dunia ini, muka bumi ini telah mendapatkan cahaya yang sangat luar biasa ketika diutusnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di tengah-tengah muslimin, di tengah-tengah manusia yang ketika itu penuh dengan jahiliyah. Maka ini sebuah nikmat kata mereka yang harus kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurnya dan cara merealisasikan, membuktikan cinta kita kepada Nabi alaihi wasallam? Dengan merayakan Maulidun Nabawi. Bahkan mereka menukilkan ucapan Al-Imam Suyuti, bahwa Al-Imam Suyuti mengatakan Maulidun Nabawi, perayaan Maulid Nabi ini masyru'un, satu hal yang disyariatkan. Kita tidak membahas apakah perkataan Imam Suyuti itu perkataan yang benar ataukah perkataan yang salah. Kita akan membahas kepada dua niat yang mereka miliki. Yang pertama, mereka ingin merayakan Maulidun Nabi karena mereka cinta. Yang kedua, karena mereka ingin bersyukur. Mudah saja untuk menyampaikan atau membalas atau mematahkan syubhat mereka. Tinggal kita sampaikan kepada mereka, apakah Anda meyakini bahwa sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam orang yang sangat cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam? Ini yang pertama. Yang kedua, kita tanyakan kepada mereka, apakah Anda pula meyakini bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardahum orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah ataukah tidak? Cukup dua pertanyaan ini yang dijawab. Kalau jawaban mereka yang pertama bahwa para sahabat, na'am, mereka adalah orang-orang yang mencintai Nabi alaihi salatu wasallam, ketahuilah bahwa para sahabat tidak pernah merayakan hari lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka jawab dengan jawaban yang kedua bahwa para sahabat tidak mencintai Nabi alaihi salatu wasallam, a'udzubillahi minadh-dhalali wal hawa. Terlihat siapa yang berada di atas kebenaran, siapa yang berada di atas kebatilan. Lanjut kepada pertanyaan yang kedua. Kita ditanyakan kepada mereka, apa pendapat mereka tentang para sahabat Nabi? Apakah mereka orang-orang yang pandai bersyukur ataukah tidak? Kalau mereka menjawab, na'am, para sahabat Nabi adalah ahlul jannah. Ahlul jannah jelas orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita sampaikan, apakah pernah ternukil dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mereka merayakan hari lahir Nabi, merayakan Maulidun Nabawi alaihi salatu wasallam dalam rangka mensyukuri nikmat Allah kepada mereka, dalam kondisi mereka tahu diutusnya Nabi ini nikmat yang besar, luar biasa besarnya. Tapi kenapa mereka tidak merayakan hal tersebut? Kalau jawaban yang kedua, para sahabat Nabi orang-orang yang tidak pandai bersyukur, a'udzubillah minadh-dhalali wal hawa. Mereka telah menghina, mencaci maki para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka syubhat-syubhat yang ada di tengah-tengah kaum sufiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah adalah syubhat yang sangat mudah untuk dipatahkan. Tinggal kembalikan kepada immatus salaf wa ala ra'sihim ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah mereka pernah mengerjakannya ataukah tidak? Mungkin akan datang syubhat-syubhat yang baru. Wajar para sahabat Nabi tidak pernah merayakan Maulidun Nabawi karena mereka orang yang dekat dengan Nabi. Thayyib, tidak usah kita bahas para sahabat tabi'in yang tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlalu dekat jarak tabi'in, kita bahas atba' tabi'in, murid-muridnya para tabi'in. Apakah mereka merayakan Maulidun Nabawi ataukah tidak? Sangat mudah untuk membahas perkara ini. Tinggal dikembalikan kepada a'immatus salaf, tinggal kembalikan kepada para sahabat, tabi'in dan atba' tabi'in. Begitu pula para a'immatus salaf yang setelah mereka, Imam Ahmad atau a'immah al-madhahib, Imam Syafi'i wal Imam Malik wal Imam Abu Hanifah wal Imam Ahmad alaihim rahmatullah, adakah ternukil dari mereka bahwa para a'immah al-madhahib tersebut merayakan dan memasyru'kan, mensyariatkan Maulidun Nabi alaihi salatu wasallam ataukah tidak? Kalau mereka katakan na'am, ternukil dari Imam Syafi'i alaihi rahmatullah mensyariatkan hal ini, maka kita katakan kepada mereka, ma aktsaral kadzdzabin, terlalu banyak para pendusta di zaman sekarang. Penukilan, penisbatan mereka kepada Imam Syafi'i yang mensyariatkan Maulidun Nabawi adalah nisbatun kadzibah kepada Imam Syafi'i alaihi rahmatullah. Tidak pernah. Hat burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti-buktinya. Karya-karya Imam Syafi'i ternukil walhamdulillah, ada semua. Dari al-umnya, dari ar-risalahnya, ada semua, silahkan buka. Mana lafadz yang mengatakan Maulidun Nabawi merupakan hal yang masyru'? Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang kita tambahkan dari faedah dalam menjelaskan lafadz anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian kita masuk kepada lafadz yang baru. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalau ada seorang muslim yang bersaksi dengan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kemudian yang ketiga wa anna Isa Abdullahi wa ibnu amatihi, dan dia bersaksi bahwasanya Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan putra dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Ali Adam Al-Atyubi hafizahullah wa ra'ah, ai maksudnya adalah khilafan lima ya'taqiduhu an-nasara annahu ibnullah. Pengikraran ini, persaksian ini menyelisihi akidah kaum Nasrani yang mereka meyakini bahwa Isa adalah ibnullah, anaknya Allah Subhanahu wa taala. Isa itu bukan anak Allah, tapi Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Anaknya siapa? Anaknya amatihi. Amatihi maksudnya di sini amah itu adalah gelar yang dipakai untuk hamba Allah Subhanahu wa taala dari kalangan an-nisa, dari kalangan wanita. Kalau hamba dari kalangan laki-laki namanya abdun, Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala artinya dari kalangan laki-laki. Tapi kalau hamba Allah dari kalangan wanita namanya amatullah. Jadi abdun lawannya amah. Amatullah, hamba Allah Subhanahu wa taala dari kalangan wanita. Yani beliau adalah putra dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dari kalangan wanita yang bernama Al-Maryam. Au dzalitsu tsalatsah, atau keyakinan Nasara bahwa Isa bin Maryam adalah satu dari tiga Tuhan yang mereka miliki, trinitas. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka nisbahkan, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Azza wa Jal telah menyatakan di dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-91, mattakhadallahu min waladin. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memiliki seorang anak, mengangkat seorang anak, menjadikan makhluk-makhluknya menjadi hamba atau anak Allah Subhanahu wa taala, menjadi anak Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak pernah sama sekali dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Muhammad Ali Adam Al-Athiyubi hafizahullah wa ra'ah, falabudda lil mukallaf ay yashhad anna Isa Abdullah wa rasuluh. Wajib bagi kita semua menyaksikan, mempersaksikan bahwa Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah, ala ilmin wa yaqinin, dengan penuh ilmu dan keyakinan, bi annahu mamlukun lillah, bahwa Isa alaihi salatu wassalam adalah zat yang dimiliki, atau seorang, afwan, bahwasanya Isa bin Maryam adalah seorang yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan anaknya Allah, akan tetapi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Khalaqahu min untha bila dzakar. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam dari seorang ibu, yang mana seorang ibu tersebut bernama Maryam, yang tidak memiliki suami, tidak memiliki ayah. Oleh karenanya dinisbahkan Nabi Isa kepada sang ibu, Isa ibnu Maryam. Padahal Maryam ini adalah ibu beliau, bukan ayah beliau. Tapi karena Nabi Allah Isa adalah salah satu kalimah, salah satu ruh yang telah Allah Subhanahu wa taala tiupkan secara langsung melalui perantara malaikat Jibril kepada Maryam, maka dinisbahkan kepada sang ibu yang bernama Maryam, Isa ibnu Maryam. Kemudian kata beliau, wala budda aidan ay yashhada bi butlan qawli a'da'ihi al-yahud. Dari satu sisi kita harus mengingkari ucapan akidah kaum Nasara yang terlalu wulu, berlebihan dalam mengangkat Nabiullah Isa. Nabiullah Isa hamba Allah, bukan kata Nasara. Siapa? Anaknya Allah Subhanahu wa taala. Ini batil. Salah. Ekstrem atas atau ekstrem kanan. Di satu sisi akidah kaum Yahudi parah, menghinakan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Ekstrem bawah, ekstrem kiri, berlawanan antara akidah Yahudi dengan akidah An-Nasara. Akidah An-Nasara gulu, terlalu berlebihan dalam memuji Nabiullah Isa. Adapun akidah Al-Yahud, mereka mengatakan innahu waladu baghiyyin. Sesungguhnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam adalah anak hasil zina. Dihinakan, direndahkan oleh kaum Yahudi Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Maka datanglah al-Islam, datanglah risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi wasat, pertengahan antara sikapnya An-Nasara yang berlebih-lebihan dalam memuji dan sikapnya Yahudi yang bermudah-mudahan dalam mencaci maki seorang Isa bin Maryam. La'anahumullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat mereka. Fala yasihu Islam ahad, fala yasihu Islam ahadin alima ma yaqulunahu hatta yatabarra min qawli ta'ifataini jami'an fi Isa. Maka belum sempurna. Perhatikan kaidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Athiyubi hafizahullah wa ra'ah. Maka belum sempurna keimanan seorang muslim, keimanan kita sebagai seorang muslim belum sempurna apabila kita tidak berlepas diri dari apa yang diyakini oleh kaum Nasara, dari apa yang diyakini oleh kaum Yahud. Kita harus berlepas diri dari ekstrem kanan, berlepas diri pula dari ekstrem kiri. Berlepas diri dari akidah Nasara, berlepas diri pula dari akidah Al-Yahud. Wa ya'taqid ma qalahu Allah Ta'ala, dan kita harus benar-benar meyakini apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sifatkan kepada Nabi Allah Isa, innahu abdullahi wa rasuluh. Sesungguhnya Nabi Allah Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Kemudian ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, akan dijelaskan di sini makna kalimatuhu. Kalimatuhu yang mana Syekh Muhammad Ali Adam akan menukilkan dari ucapan Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad di dalam karya beliau yang berjudul Ikhmalul Mu'lim. Qala Al-Qadhi Iyad alaihi rahmatullah summiya Isa kalimatan. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam dinamakan dengan kalimah. Kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kalimatnya Allah Subhanahu wa taala ditiupkan, disampaikan kepada Maryam. Dimasukkan ke dalam rahimnya Maryam, sang ibu dari Isa. Ini akan dijelaskan oleh beliau. Apa makna kalimah? Apakah di sini maknanya ruh ataukah janin ataukah yang semisalnya? Summiya Isa kalimatan. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan lafaz kalimah. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pula. Li'annahu, karena kana bi kalimatillah. Karena Nabiullah Isa itu terwujud di muka bumi, diciptakan di dunia ini bi kalimatillah. Dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kalimat Allah apa? Kun. Jadilah wahai Isa. Jadi Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Ini maksudnya kalimat. Kalimatuhu alqaha ila Maryam. Apa kalimat yang disampaikan kepada Maryam dari Allah Azza wa Jalla melalui perantara malaikat Jibril? Kalimah kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kalimatnya kepada Maryam, kun, jadilah seorang yang bernama Isa, maka jadilah orang tersebut atau nabi tersebut alaihi salatu wassalam. Ini pendapat yang pertama. Qil, pendapat yang kedua, hiya qauluhu kun fakana. Itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, kun, maka jadilah Nabiullah Isa seperti yang telah kita nukilkan tadi. Pendapat yang pertama masih. Pendapat yang kedua, waqilah hiya risalah. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa kalimah maksudnya adalah ar-risalah. Ini ucapan dari Al-Qadhi Iyad alaihi rahmatullah. Ar-risalah allati ja'a bihal malak li ummihi. Sebuah risalah, sebuah pesan yang kalimatuhu alqaha ila Maryam, kalimatnya Allah disampaikan kepada Maryam. Apa makna kalimat? Khilaf di kalangan para al-mufassirun. Yang pertama mengatakan kalimat Allah adalah lafad atau kalimat kun tadi. Jadilah wahai Isa, maka jadi di perutnya atau di rahimnya sang ibu yang bernama Maryam. Pendapat yang kedua, ar-risalah. Kalimat itu adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala, ja'a bihal malak, yang dibawa pesan tersebut oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala li ummihi, kepada sang ibunda, kepada Maryam. Mubasyiran bihi an amrillah. Pesan tersebut adalah pesan yang berkaitan dengan al-bushra, kabar gembira. Malaikat Allah Azza wa Jal dikirimkan kepada Maryam, disampaikan, wahai Maryam, berbahagialah kamu. Kamu telah mendapatkan bushra, kamu telah mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kabar gembiranya? Kamu akan mengandung seorang putra yang merupakan hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi nabi nantinya. Ini bushra, kabar gembira. Ini makna yang kedua. Jadi makna yang pertama yang dikirimkan ke rahim Isa adalah kalimat kun. Jadi, maka jadilah. Yang kedua pendapatnya pesan, bushra, kabar gembira yang disampaikan kepada Maryam dari Allah Subhanahu wa taala. Kama dzakarahu fi kitabih, sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Wa qala Ibnu Abbas, kemudian beliau menukilkan ucapan al-Imam atau as-Sahabi al-Jalil Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa kata Abdullah bin Abbas? Al-kalimatu ismu Isa. Intaha kalamuhu rahimahullah. Yang dimaksud dengan al-kalimah di sini adalah ismu Isa, namanya Isa alaihi salatu wassalam. Kalimatuhu alqaha ila Maryam. Artinya ruhnya Isa yang disampaikan oleh Allah kepada Maryam melalui perantara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga pendapat yang berkaitan dengan kalimatuhu, kalimah. Yang pertama lafadz kun, yang kedua bushra, kabar gembira yang diberikan kepada malaikat yang diberikan kepada Maryam melalui malaikat-malaikat Allah, dan yang ketiga adalah al-kalimah itu merupakan nama, hakikat nama dari Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Jadi namanya Allah yang dikirim, namanya Isa alaihi salatu wassalam, afwan, namanya Isa yang dikirimkan kepada Maryam sang ibunda. Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah mengatakan, summiya kalimatan. Isa alaihi salatu wassalam dinamakan sebagai kalimah. Kenapa? Li'annahu kana bi kalimatin kun fahasab. Karena Nabiullah Isa itu tercipta, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini dengan kalimat kun, dengan lafaz kun, min ghairi abin, tanpa adanya seorang ayah, berbeda dengan hamba-hamba Allah yang lainnya, berbeda dengan Nabiullah Muhammad alaihi salatu wasalam, berbeda dengan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wasalam, berbeda dengan nabi-nabi Allah, semuanya punya ayah, punya ibu. Tapi kalau Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam tidak punya ayah tapi punya ibu. Ini perbedaan antara Nabiullah Isa dengan para nabi yang lainnya. Min ghairi abin bi khilafi ghairihi min bani Adam, berbeda dengan mayoritas atau seluruh bani Adam, anak cucu Adam yang pasti memiliki ayah dan ibu. Wa qala al-Harwi, beliau menukilkan ucapan Al-Imamul Harawi alaihi rahmatullah, summiya kalimatan, dinamakan sebagai kalimah, li'annahu kana 'anil kalimah fa summiya biha. Isa bin Maryam berasal dari sebuah kalimat, berasal dari sebuah kalimat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dinamakan dengan nama tersebut. Jadi nama Nabiullah Isa ada dua. Yang pertama Isa alaihi salatu wasalam seperti yang ma'ruf di tengah-tengah kita, dan yang kedua nama beliau adalah kalimah. Kenapa kalimah? Karena memang kalimat inilah yang disampaikan kepada Maryam ibunda beliau. Kama yuqalu lil matar, sebagaimana bangsa Arab menamai al-matar, air hujan itu, dengan nama lain yang namanya rahmah. Al-matar, air hujan, itu dalam bahasa Arabnya al-mataru. Tapi di dalam syariat Allah, di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, al-mataru punya nama lain. Seperti misalkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, namanya kan banyak. Ada Ahmad, itu nama beliau alaihi salatu wassalam. Muhammad, nama beliau alaihi salatu wassalam. Al-Mahi, nama beliau. Al-Hashir, nama beliau alaihi salatu wassalam. Begitu pula al-mataru, hujan. Ada nama lainnya dari hujan, apa itu? Rahmatun, rahmah. Hujan itu nama lainnya adalah rahmah, sehingga air hujan itu menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula pada Nabiullah Isa. Nama lain dari Nabiullah Isa adalah kalimatun, kalimah. Karena beliau tercipta karena kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena proses yang terjadi antara ayah dan ibu, antara suami istri. Berbeda dengan hamba-hamba Allah dari anak Adam yang lainnya. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar alaihi rahmatullah di dalam Fathul Bari, beliau mengatakan kalimatuhu isyaratun ila annahu hujjatullah ala ibadihi. Kalimat ini yang merupakan nama lain dari Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam merupakan isyarat yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada para hambanya. Abda'ahu min ghairi abin, yang mana Nabiullah Isa sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya seorang ayah. Amtaqahu fi ghairi awanih, dan Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan bahwa Nabiullah Isa bisa berbicara sebelum waktunya. Seorang anak itu berbicara mungkin pada usia 2 tahun, itu pun masih terbata-bata 3 tahun, tapi Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam masih di dalam mahdi, masih kecil sekali. Masih hitungan beberapa hari, masih hitungan beberapa bulan, belum sampai genap sebulan sudah bisa berbicara. Menunjukkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada beliau, mukjizat yang diberikan kepada beliau alaihi salatu wasalam. Wa ahyal mauta ala yadihi. Dan di antara keutamaan lainnya ketika beliau alaihi salatu wasalam Nabiullah Isa bisa menghidupkan orang yang telah mati, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimah inilah yang membedakan antara Nabiullah Isa dengan Bani Adam secara umum, dan membedakan beliau dengan para nabi yang sebelumnya. Wasummiya kalimatullah li'annahu awjadahu biqaulihi kun, sesuai dengan apa yang telah kita jelaskan bahwa Nabiullah Isa diciptakan dengan lafaz Allah kun, jadilah, maka jadilah seorang Nabiullah Isa di rahim sang ibunda. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, alqaha ila Maryam, sebuah kalimah yang merupakan kalimat kun tadi. Jadi kesimpulannya, kalimatuhu itu memiliki tiga makna. Yang pertama maknanya kalimat kun, yang kedua maknanya adalah ar-risalah, pesan, kabar gembira, al-bushra, kabar gembira yang diberikan oleh Allah kepada Nabi atau kepada Maryam sang ibunda Nabi Isa. Yang ketiga makna kalimat adalah nama lain dari Isa ibnu Maryam. Al-qaha ila Maryam, kalimat tersebut disampaikan kepada Maryam sang ibunda. Ai awsalaha ilaiha, disampaikan kepada Maryam, wa hasalaha fiha, kemudian ditiupkan ruh itu di dalam rahim Maryam. Ai a'lamaha biha, alqaha maknanya adalah a'lamaha biha, yang mana Maryam diberikan ilmu, diberikan pengetahuan, diberikan informasi bahwa beliau akan mengandung seorang yang bernama Isa, dan Isa ini akan menjadi hamba Allah dan nabinya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hafidz Ibnu Katsir alaihi rahmatullah di dalam tafsir beliau ketika menafsirkan ayat innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min, hanyalah al-masih adalah rasul, utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya Allah subhanahu wa ta'ala disampaikan kepada Maryam, wa ruhun min, dan ditiupkan ruh tersebut kepada Maryam. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan ai, maksudnya adalah innama huwa abdun min ibadillah, hanyalah Isa alaihi salatu wassalam seorang hamba dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, bukan seorang anak, tapi hamba dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, wa khalqun min khalqihi, dan beliau adalah salah satu makhluk dari sekian banyak makhluk yang telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala lahu kun fakana, maka Allah Azza wa Jal mengucapkan lafad kun kepada Maryam, maka jadilah seorang putra yang bernama Isa. Wa rasulun min rusulih, beliau adalah seorang rasul dari deretan para rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan ruhnya disampaikan kepada Maryam. Ay khalaqahu bil kalimah allati arsala biha Jibril ila Maryam, maksudnya adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Isa dengan mengutus Malaikat Jibril untuk menyampaikan lafad kun tersebut ke dalam rahim Maryam. فَنَفِخَ فِيهَا مِنْ رُوحِهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ, maka ditiupkanlah ruh Isa kepada Maryam dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. فَكَانَ عِيسَى بِإِذْنِهِ, maka jadilah seorang Isa ibnu Maryam dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. فَهُوَ نَاشِئٌ عَنِ الْكَلِمَةِ الَّتِي قَالَ لَهُ كُنْ فَكَانَ وَالرُّوحُ الَّتِي أَرْسَلَ بِهَا هُوَ جِبْرِيلُ, ruh yang dikirim kepada Maryam melalui perantara Malaikat Jibril, dan terciptanya bisa adanya janin pada rahim seorang Maryam karena sebab lafad kun yang diberikan oleh Allah kepada beliau Jibril, Maryam ibunda Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Inilah makna atau dari kalimat kalimatuhu alqaha ila Maryam, kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam. Waruhun min, insyaallah taala akan kita bahas setelah adzanul isya berkumandang. Wallahu a'lamu bishawab. Qali tafaddal al muadzin yuadzin. Bro. Masih 5 menit. Baik. Masih 5 menit. Kita sedikit melanjutkan waruhun min. Al Imam Al Qadhi Iyad alaihi rahmatullah menjelaskan. Waruhun min maknanya adalah summiya Isa ruhullah. Nabiullah Isa dinamakan dengan ruhullah, ruhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Waruhun min, ruhnya itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Li'annahu hadatha min nafakati Jibril, karena memang Nabiullah Isa, janin seorang Nabiullah Isa itu bisa ada di rahim Maryam radhiyallahu ta'ala anha karena nafakah, karena tiupan ruh dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Maryam melalui perantara Malaikat Jibril. Fanasabahu Allahu ilaihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala menisbahkan ruhnya Nabi Isa kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Liannahu kana an amrihi, karena Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah memerintahkan Jibril untuk meniupkan ruh tersebut. Wasummiya nafkhu ruhan, tiupan ini, inilah yang disebut dengan ruh. Tiupan dari Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang disebut dengan ruhnya Nabi Isa. Li'annahu rihun yakhruju minar ruh, karena itu adalah hakikatnya sebuah angin yang memang dikirimkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa nyawa, ruh seorang Nabiullah Isa yang dititipkan kepada Malaikat Jibril, dimasukkan kepada, ditiupkan kepada rahim Maryam radhiyallahu ta'ala anha. Qalahul Makki, ini adalah ucapan al-imam Makki alaihi rahmatullah. Wakila, ada pendapat lain, ruhun min, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala meniupkan ruh kepada Maryam, ay hayatun minhu, Allah subhanahu wa ta'ala meniupkan kehidupan. Jadi bukan nyawa yang ditiupkan, tapi kehidupan. Ya kurang lebih sama maknanya, hanya perbedaan lafad. Wa qila rahmatun min. Ada pendapat lain mengatakan yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril bukan ruh, bukan nyawa, bukan kehidupan, tapi apa? Rahmah. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam. Karena Maryam ini seorang wanita yang salehah yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa diberikan, dikaruniakan seorang anak, tapi beliau tidak menikah. Diberikanlah keutamaan tersebut kepada Maryam menjadi ibunda dari seorang nabi yang bernama Isa ibnu Maryam. Ar-ruhu rahmah. Ruh itu merupakan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla, kama qala fi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walinaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna. Kami menjadikan ayatan lin-nas, adanya Nabiullah Isa, bisa hadirnya, bisa terciptanya Nabiullah Isa itu karena menunjukkan tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu menghidupkan, Allah mampu menciptakan seorang nabi tanpa adanya ayah. Mampu, sangat mampu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabiullah Adam diciptakan dari segumpal tanah tanpa adanya ayah dan ibu. Kalau Nabiullah Isa diciptakan dari seorang ibu tanpa adanya ayah. Jangan sampai kita memiliki akidah seperti akidahnya mereka kaum Yahud yang memiliki akidah annahu atau innahu waladu baghiyin, bahwasanya Nabiullah Isa adalah seorang anak dari hasil zina wal iyad billah. Walinaj'alahu ayatan linnas, kami menjadikan Isa bin Maryam sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia, wa rahmatan minna, dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena yang ditiupkan menurut pendapat yang ketiga ini, yang ditiupkan kepada rahim atau rahim Maryam adalah rahmah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa nafakhtu fihi min ruhi kama fi Adam, sebagaimana Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ruh, nyawa dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sebab dari ayah dan ibu yang merupakan hasil dari buah cinta mereka. Ja'ala ruhu fihi bila wasitah. Kemudian ditutup penjelasan ini yang merupakan ucapan dari Al-Qadhi Iyad alaihi rahmatullah, Nabiullah Adam, Nabiullah Isa bukan hasil dari hubungan ayah dan ibunya, akan tetapi benar-benar murni ucapan dari Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan kun, jadilah maka jadilah Nabiullah Adam, kun, jadilah maka jadilah Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam. Ja'ala ruhu fihi bila wasitah, Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada Maryam tanpa adanya perantara. Ya, ini tanpa adanya perantara yang diselisihi oleh sebagian pihak. Tapi kalau perantara malaikat Jibril, na'am, malaikat Jibril lah yang memberikan perantara kepada sehingga bisa ditiupkan ruhnya Isa ibnu Maryam kepada rahimnya Maryam. Wallahu a'lam bishawab. Ini ucapan Al-Qadhi Iyad di dalam menjelaskan waruhun minhu. Ruh itu dari Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi melalui perantara malaikat Jibril. Ucapan Al-Qadhi Iyad, ja'ala ruhu fihi bila wasitah, maksudnya tanpa ada wasitah, tanpa ada perantara yang banyak yang diingkari oleh sebahagian pihak. Tapi perantara Jibril benar adanya, yang merupakan tugas malaikat Jibril untuk meniupkan ruh tersebut kepada Maryam. Ada faedah yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Adzan Isya, ya. Fadhil. Ikhwati fillah ra'akumullah. Al-Imam Qurtubi alaihi rahmatullah menjelaskan di dalam membahas lafaz ruhun minhu. Ruhnya Nabiullah Isa itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Summiya Isa alaihi salatu wassalam ruhullah, Nabiullah Isa dinamakan sebagai ruhnya Allah Subhanahu wa taala, li'annahu, karena hadatsa an-nafkhatil malak. Karena Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat Jibrilnya menuju Maryam untuk meniupkan ruh tersebut kepada rahimnya. Wa idafatuhu ila Allah taala, dan dinisbahkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, li anna dzalika nafkha kana an amrihi wa qadrihi. Yang meniupkan ruh tersebut Jibril. Kenapa kok dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Harusnya kan ruhnya Jibril, karena Jibril yang meniupkan tersebut. Ini mungkin syubhat atau fikiran sebagian pihak, sebagian orang. Maka dijawab di sini oleh beliau, kenapa dinisbahkan pada Allah? Padahal yang meniupkan adalah meniupkan ruh tersebut, nyawa tersebut, kehidupan tersebut, rahmah tersebut adalah malaikat Jibril. Kenapa dinisbahkan langsung kepada Allah? Li'anna dzalika nafkha, karena tiupan tersebut yang ditiupkan oleh malaikat Jibril kepada rahim Maryam, kana an amrihi wa qadrihi subhanahu wa ta'ala, merupakan perintah dari Allah dan karena kemahamampuan yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk menciptakan seorang manusia. Yang mampu menciptakan seorang manusia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wasummiya nafkha ruhan, maka tiupan inilah yang disebut dengan ruh. Di annahu rihun yakhruju minar ruh, karena itu merupakan sebuah angin, sebuah tiupan yang Allah subhanahu wa ta'ala titipkan kepada malaikat Jibril, kemudian diteruskan kepada Maryam ibunda Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Wa nafakhtu fihi min ruhi, kata beliau, aku meniupkan ruh tersebut kepada Maryam dan itu merupakan ruhku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, itu merupakan ruh yang berasal dariku, ruh yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah ta'ala akan kita nukilkan ucapan Nabi SAW apabila seorang muslim bersaksi dengan perkara yang berikutnya, yaitu annal jannata haqqun. Seorang muslim yang bersaksi bahwa syurga Allah subhanahu wa ta'ala benar adanya, akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada malam hari ini. Bolehkah kita beristighfar setiap hari lebih dari 100 kali? Boleh. Bahkan dipersilahkan, diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak istighfar, maka semakin baik. Bahkan wasiat yang disebutkan oleh al-imam, atau wasiat yang disebut oleh Luqman, yang mana Luqman ini kan khilaf di kalangan para imam, apakah beliau seorang nabi ataukah seorang yang soleh. Keluar dari khilaf dari kalangan para ulama, Luqman memberikan wasiat kepada sang putra untuk senantiasa beristighfar di hari-harinya, sering-sering beristighfar dengan ucapan Allahummaghfirli, Allahummaghfirli, terus diulang-ulangi. Jangan sampai putus dari ucapan tersebut. Ini wasiat Luqman kepada sang putra. Disebutkan alasannya kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sa'atun, memiliki sebuah waktu yang mana di waktu tersebut Allah azza wa jalla akan mengampuni permintaan hamba-hambanya. Jadi kita tidak tahu kapan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni permintaan kita untuk diampuni dosanya. Dan tidak ada yang memahami bahwa hal ini merupakan sesuatu yang menyelisihi hadyun Nabi alaihi salatu wassalam, menyelisihi petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, karena beliau beristighfar sebanyak 100 kali. Berarti kita tidak boleh lebih dari 100 kali. Ini pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Apabila ada yang menyampaikan syubhat semacam ini, maka dia harus belajar lagi yang berkaitan dengan amaliyah-amaliyah az-zikir. Nah, wallahu a'lam bishawab. Apakah berdosa jika seorang bersu'udzon kepada saudaranya? Naam. Berburuk sangka kepada orang lain adalah hal yang dilarang dan dicela di dalam syariat Islam. Apakah boleh seorang suami mengajak istrinya sholat malam berjamaah bersama, tahajud atau witir? Hukum asalnya yang namanya sholat sunnah itu dilakukan secara sendiri, munfaridan, kecuali datang dari Nabi SAW bahwa beliau melakukan hal tersebut secara berjamaah seperti sholatul witr. Afwan, sholatul tarawih, seperti sholat at-tarawih yang dilakukan oleh beliau bersama para sahabatnya di bulan Ramadan. Setelah dari 3 malam beliau lakukan bersama para sahabatnya, kemudian beliau melanjutkannya di rumah bersama keluarga-keluarga beliau. Tapi kalau qiyamul lail atau tahajud atau witir seperti yang disoal, selama tidak ada petunjuk dari Nabi alaihi salatu wasallam, maka ditinggalkan lebih utama. Tapi kalau mau dilakukan, belum ada larangan dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam yang berkaitan dengan hal tersebut. Tapi kalau hal ini dijadikan sebagai rutinitas dan dianggap sebagai amalan soleh, maka ini sudah masuk kepada perkara kebid'ahan. Seperti sebagian sekte, sebagian kelompok yang meyakini bahwa hal tersebut adalah bagian dari amalan soleh, dan mereka menjadikan hal tersebut sebagai tarbiyah pada generasi-generasi muda mereka. Kader-kader mereka ditarbiyah dengan cara seperti ini: tahajud berjamaah, qiyamul lail berjamaah, witir berjamaah, dan yang semisalnya. Ini kalau sudah menjadi keyakinan, maka akan masuk kepada perkara bid'ah. Salat witir, salat tahajud secara sendiri-sendiri jauh lebih afdal dan utama. Wallahu a'lam bissawab. Afwan, apakah sepupu itu mahram? Bukan. Sepupu kita bukan mahram dari kita. Dan apakah boleh dinikahi? Kalau dari hukum syar'inya boleh, karena dia bukan mahram. Kalau mahram ya tidak boleh dinikahi. Afwan, apakah Nabi Isa bin Maryam lahir langsung berbicara? Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, beliau sudah bisa berbicara ketika baru lahir atau dilahirkan oleh Maryam. Merupakan salah satu tanda kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.